Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'farahu ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumua. Kita lanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Quran, dan kita masuk pada juz yang baru insyaallah ta'ala. Dan ini yang terus kita upayakan, yaitu mempelajari Al-Quran sedikit demi sedikit, ya, merenungi kandungan-kandungan Al-Quran, ya, satu surat satu surat. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada kita ini untuk kita pelajari, untuk kita renungi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarak, yang penuh keberkahan, yakni kebaikan-kebaikan yang banyak, kebaikan-kebaikan yang melimpah dan terus menerus. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka merenungi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang cerdas mengambil pelajaran darinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam ayat yang mulia ini agar memahami makna Al-Qur'an, mempelajari tafsir penjelasan Al-Qur'an. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengancam orang-orang yang tidak mau memahami dan mempelajari Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak merenungi Al-Qur'an? Ataukah hati mereka telah terkunci? Ya. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mau merenungi Al-Qur'an, tidak mau mempelajari tafsir Al-Qur'an. Ya, karena semua kebaikan di dunia dan di akhirat ini, kalau kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an, kalau kita mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan kita, dan semua kesengsaraan dan kerugian di dunia dan di akhirat ini, manakala seseorang acuh terhadap Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, gak mau mempelajari Al-Qur'an dan tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Ya. Oleh karenanya, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka sangat bersemangat mempelajari Al-Qur'an. Disebutkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, ya, haddatsana alladziina kaanu yuqri'uunana al-Qur'an, menceritakan kepada kami orang-orang yang dahulu mengajarkan kepada kami Al-Qur'an. Ini seorang tabi'in yang mulia, ya, Abu Abdurrahman As-Sulami, yang mengajar Al-Qur'an di Masjid Nabawi selama 40 tahun, ya, mengajarkan Al-Qur'an. Beliau murid dari sahabat-sahabat Nabi seperti Utsman bin Affan, ya, Ali bin Abi Thalib, ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Ya, beliau menceritakan kanu idza ta'allamu asyra ayat, adalah mereka, yaitu para sahabat, apabila mempelajari 10 ayat Al-Qur'an, lam yukhallifuha hatta ya'malu bima fiha. Mereka tidak beralih kepada ayat-ayat berikutnya sampai mereka mengamalkannya. Fata'allamna al-Qur'ana wal 'amala jami'an. Maka kami mempelajari Al-Qur'an ini dua-duanya, ilmu dan amal. Ya, ini yang perlu kita resapi, bahwa kita mempelajari Al-Quran bukan cuma sekedar belajar lafadznya. Ya, banyak orang memahami mempelajari Al-Quran itu cuma lafadznya, sehingga nanti kalau anak-anak sudah bisa baca Quran berarti sudah selesai, sudah khatam. Enggak. Ya, justru yang paling penting adalah bagaimana kita ini ya menghayati, memahami isi kandungan makna Al-Quran. Terus yang paling penting juga adalah bagaimana kita mengamalkannya, menerapkannya. Kalau itu berisi perintah, kita jalankan. Kalau itu berisi larangan, maka kita tinggalkan. Kalau itu berisi keyakinan yang harus kita yakini, maka kita yakini. Ya, demikian seterusnya. Ini fungsi dari kita mempelajari Al-Quran. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk terus bersemangat dalam mempelajari Al-Quran. Ya, siapa yang menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat, maka hendaknya bagi dia menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi, kalau kita ingin menjadi yang terbaik, terbaik di dunia dan terbaik di akhirat, kebaikan itu adalah jika kita ya menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Makanya, mari kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Allah pilih ya turunnya Al-Quran ini di bulan yang paling istimewa, yaitu bulan Ramadan, di malam yang paling istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, ya, kepada Nabi yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad SAW, lewat perantara malaikat yang paling istimewa, yaitu Jibril alaihi salam, kepada umat yang paling istimewa, yaitu Al-Quran. Maka hari-hari yang paling istimewa, hari yang paling terindah dalam hidup kita, manakala kita ya menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Dan wallahi ma'asyiral muslimin, ya wallahi billahi tawa, andaikan ya seorang di antara kita menghabiskan waktunya untuk ya mempelajari kandungan Al-Quran, ya hidup kita ini, seumur hidup kita ini, usia kita ini, kita habiskan untuk merenungi Al-Quran, gak akan selesai. Al-Quran itu subhanallah, ajaib. Semakin kita pelajari, semakin kita akan menemukan mutiara-mutiara ilmu yang terkandung di dalamnya. Makanya lihat kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama, masya Allah, tafsir Al-Qurtubi 20 jilid, tafsir Jami'ul Bayan misalkan 25 jilid, ya Imam Tabari. Itu kalau kita habiskan waktu kita mempelajari tafsir Al-Quran, nggak ada selesai, ya nggak ada selesainya. Maka benar kata sebagian para ulama, al-ilmu salah satu asbab, ilmu itu ada tiga tingkatan. Man dakhala sibral awwal takabbar. Siapa yang masuk pada tingkatan yang pertama, dia akan sombong. Ya. Orang kadang baru hafal misalkan juz amma aja kadang sudah sombong. Wah, ini sudah ya. Jadi imam ya, hafid. Ya. Qori, nah, imam kabir di masjidin shahir. Imam besar di masjid kecil sudah. Nah. Itu kalau awal-awal belajar. Wa man dakhala sibras sani tawadhu. Kalau dia masuk pada tingkatan yang kedua, dia akan merendah. Ya, dia akan merendah. Wa man dakhala sibras salis alima annahu la ya'lamu syai'a. Kalau dia masuk pada tingkatan yang ketiga, yakni semakin dia mendalami lagi, semakin dia mendalami lagi, dia akan merasa bahwa dia masih bodoh. Jadi orang itu kalau semakin mempelajari, malah semakin akan ketahuan bahwa dia ilmunya masih dikit. Ya. Nah, oleh karenanya, kalau ada seorang merasa bahwa ilmunya sudah banyak, dia enggak butuh kepada ilmu lagi, maka saat itu juga dia adalah menjadi orang yang paling bodoh di dunia ini. Ya, ilmu itu luas bagaikan lautan yang tak bertepi. Ya, benar kata Salman Al-Farisi tatkala beliau mengatakan, al-ilmu kathir wal umru qasir. Ilmu itu banyak sedangkan usia kita pendek. Usia kita pendek. Apalagi banyak di antara kita ini baru mendapatkan hidayah setelah tua. Ya. Dulu kecil-kecil, dulu kalau para ulama Masya Allah 6 tahun 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Ya, kita umur 40 tahun 50 tahun hafal Al-Qur'an. Juz 30. Ya, sudah paling bagus sudah. Nah. Jadi oleh karenanya hendaknya bagi kita ya untuk ya bagaimana mengejar ya waktu-waktu yang tersisa ini untuk banyak menyibukkan diri kita dengan mempelajari Al-Qur'an. Kata Salman Al-Farisi, ilmu itu banyak, umur kita sedikit, fahud minal ulumi ma yang fa'uka lil akhirah. Maka prioritaskan, pelajari yang paling utama itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk akhiratmu. Untuk akhiratmu, bukan untuk dunia. Untuk ilmu dunia udah banyak kita ini. Sejak SD sampai S2, S3, STLR kita ini udah lama banyak belajar ilmu-ilmu dunia. Saatnya bagi kita untuk belajar ilmu ya agama yang bermanfaat untuk akhirat kita. Ya. Nah, sahabat Utsman bin Affan, subhanallah, walaupun beliau ini adalah orang yang sangat sibuk ya. Orang yang sangat sibuk, beliau seorang khalifah. Khalifah itu lebih dari presiden. Ya, sekalipun demikian beliau pernah mengatakan, "Ma marra alayya yaumun aw lailatun illa wa ana aqra'ul Qur'an." Tidak berlalu, tidak lewat kepada saya satu hari atau satu malam ya, kecuali saya sempatkan untuk membaca Al-Qur'an. Padahal beliau ini orang yang sibuk, tapi setiap hari menyempatkan untuk membaca Al-Qur'an. Bahkan beliau pernah mengatakan, "Wallahi law tahurat qulubukum ma syabi'at an kalami rabbikum." Demi Allah, andaikan hati kalian itu bersih, hati kalian itu suci, bening, kalian tidak akan pernah merasa kenyang, tidak akan pernah merasa puas dengan mempelajari Al-Qur'an. Yakni apa? Kurang terus. Itu hebatnya Al-Qur'an, Pak. Beda Al-Qur'an sama koran. Koran itu kalau kita baca ketinggalan satu hari aja udah basi. Kapan ya? Oh, wis wingi. Ya, kadaluarsa sudah. Tapi Al-Qur'an enggak ada kadaluarsanya. Ya, bahkan semakin kita baca, semakin kita pelajari, kita akan menemukan mutiara-mutiara ilmu ya yang terkandung di dalamnya. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan memulai pada juz yang ke berapa ini? 27 ya. Idealnya kita mulai dari surat Qaf. Ya. Tetapi insyaallah taala kita akan memulainya dari surat Al-Hujurat. Kenapa? Ada dua alasan kenapa kita pilih surat Al-Hujurat. Pertama, ada perselisihan di kalangan para ulama tentang awal surat awal juz 27 itu. Jadi ada ini yang disebut dengan mufassal. Ada sebagian para ulama mengatakan dimulai dari surat Qaf. Sebagian ulama yang lain mengatakan dimulai dari surat Al-Hujurat. Jadi ada perselisihan di kalangan para ulama. Walaupun yang lebih kuat adalah dimulai dari surat Qaf. Ini yang lebih kuat sebagaimana dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Yang kedua, kenapa kita mulai dengan surat Al-Hujurat? Karena surat Al-Hujurat ini, ma'asyiral muslimin, banyak sekali mengandung hukum-hukum, adab-adab yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Dan itu sangat terlihat nyata jika kita cermati dalam surat Al-Hujurat ini, banyak sekali ayat yang didahului dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu banyak sekali ayat-ayat di dalam surat Al-Hujurat ini yang dimulai dengan dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Dan sudah sering kita sampaikan bahwa sebuah ayat jika dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka ayat tersebut adalah ayat yang penting. Sebagaimana kata sahabat Ibnu Mas'ud, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'riha sam'ak." Kalau kamu mendengar Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, pasanglah telingamu baik-baik." Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang pertama Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini tadi. Jadi awal surat langsung dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Dan ini menunjukkan beberapa faedah yang sering kita ulang-ulang. Pertama, ya, panggilan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa ayat tersebut adalah ayat yang penting. Ayat yang penting sebagaimana kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan betul para jemaah, kalau kita renungkan ayat-ayat yang dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman itu, semuanya adalah ayat yang sangat penting. Sampai dibukukan oleh salah seorang ulama, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, salah seorang ulama pengajar di Masjid Nabawi, punya buku Nida'atul Rahman li Ahlil Iman, panggilan-panggilan Ar-Rahman kepada hamba-hambanya yang beriman. Itu dibukukan sekitar 90-an ayat dalam Al-Quran, ya, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah akhlak. Intinya semuanya adalah ayat-ayat yang penting sekali. Yang kedua, faedah, ya, ayat yang dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, ayat tersebut merupakan konsekuensi keimanan. Merupakan konsekuensi keimanan. Artinya, kalau kalian benar-benar beriman, kalian akan melaksanakan perintahku dalam ayat ini. Kalau kalian benar-benar beriman, ya, kalian akan meninggalkan laranganku dalam ayat ini. Kalau kalian benar-benar beriman, kalian akan mengamalkan kandungan ayat ini. Ya, karena iman dialah motor penggerak, motivasi yang mendorong seseorang untuk mengamalkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu dimulai dari apa? Iman dulu. Ya. Orang kenapa dia semangat untuk sholat? Karena ada dorongan iman. Makanya kalau iman ini menipis, maka dia akan berat, malas melangkahkan kakinya untuk ke masjid, untuk sholat. Walaupun dia dengar adzan, hayya 'alas shalah, dengar, tapi berat. Kenapa? Imannya. Tergantung iman. Ya, tergantung pada iman. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Asqalus salati 'alal munafiqin, shalatul fajri wa shalatul isya." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah salat subuh dan salat isya. Karena salat subuh masih sepi orang. Salat isya dulu ya gelap. Sedangkan orang-orang munafik itu salatnya untuk artinya tidak ada iman di dalam hati mereka sehingga malas berat untuk pergi ke masjid. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Tatkala mereka memiliki iman, maka mereka akan dengan mudah, ya, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman adalah pendorong, motivasi yang paling kuat. Makanya dalam banyak ayat, dalam banyak hadis selalu dikaitkan dengan iman. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa atas dasar iman. Yani imanlah yang mendorong dia untuk puasa. Ya, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang sholat malam atas dasar iman. Jadi iman yang mendorong dia, ya, untuk sholat malam. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, ayat-ayat seperti ini adalah motivasi bagi kita semuanya untuk memperhatikan keimanan-keimanan kita, untuk selalu mengawal keimanan kita. Karena iman ini sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kembang kempes. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan iman manusia itu bertambah dan